Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tambahkan sedikit keterangan tentang hukum rajam. Ada beberapa syarat, di antaranya lirajmi salatu syurutin. Rajam itu ada beberapa syarat, diantaranya disebutkan ada tiga. Yang pertama, awaluha al-wadfu fil farj. Yang pertama adalah terjadinya perzinaan. Perzinaan itu yang berkaitan dengan kemaluan. Zina itu ada zina mata, zina telinga, zina hati. Adapun yang disebutkan di sini adalah zina yang berkaitan dengan kemaluan, al-farj. Disebut, antum perhatikan, ini bukan hal yang tabu atau bukan hal yang porno. Ini hukum syar'i. Adalah aqal syai' wa aqalul wad'i ghiyabul hasyafah fil farj. Zina atau kalau dilakukan oleh suami istri yang disebut dengan jima' senggama, itu batasan yang paling sedikitnya adalah hilangnya ujung kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan ujungnya. Itu sudah masuk pada perbuatan senggama. Misal mamanya, ini penting, seorang di bulan Ramadan, suami istri bercumbu, tidak ada niatan untuk melanggar aturan, yakni bersenggama di siang hari, dikarenakan kafarahnya memerdekakan budak, satu budak, kalau gak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu, baru memberi makan 60, fakir miskin. Tetapi ternyata kok masuk. Paham lah ya. Ini banyak anak-anak pak. Saya malu ngomongnya. Yang bentuknya seperti helm. Itu tok yang masuk. Itu sudah. Jangan keras-keras. Itu sudah terkena hukum. Ini sudah terkena hukum apa? Kafarah dia. Batal puasanya dan dia harus kafarah. Kalau itu dilakukan oleh di luar nikah, bukan suami istri, walaupun hanya itunya saja dan dia kemudian tidak melanjutkannya, itu sudah ditegakkan hukuman had, dirajam dia. Walaupun tidak jadi melakukannya sampai keluar umpamanya. Ini pembahasan yang syar'i, bukan pembahasan yang porno atau apa. Ini hukum, jatuhnya hukum ketika kapan? Kalau baru, maaf-maaf, berciuman, berpelukan, itu mungkar, maksiat. Tapi itu tidak menyebabkan ditegakkannya hukum apa? Had. Ada laki perempuan berpelukan, gulang-guling, guling-gulang. Oh ini sudah zina, tegakkan hukum had. Saya melihat dengan mata kepalaku. Melihat apa? Gulang-guling. Wah, itu mah. Bukan itu yang dimaksudkan. itu tidak boleh langsung divonis dia berzina. Karena apa? Harus Anda lihat timba masuk sumurnya. Al-farju yadkhulul farja. Batasannya ghiyabul hasyafah fil farj. Itu bahasa Arabnya. Saya tidak perlu mengulangi kembali. Isin ngomongnya, Bang. Ini yang pertama. Dan dengan itu maka yatrab yatratab 'alal hukum. Kalau terjadi itu saja yang terjadi, berjalan hukum-hukum syar'i setelahnya. Ya. Yang kedua, ada pembahasan di sana, bagaimana kalau itu terjadi bukan pada al-farj? Misal lesbi. Ini bagaimana nih? Ini dikatakan zina atau bukan? Ini bukan zina, ini masuknya liwab. Loh, apa bukan lebih parah daripada zina? Kita sedang berbicara masalah hukum rajam. Kalau homo, lesbi, atau gay, ini bukan rajam. Beda. Perbuatannya beda, hukumnya beda. Bisa dipahami hadirin? Apa hukumannya liwat homo atau sek atau lesbi? Pada pertemuan bulan depan insyaallah akan muncul judul dosa homo. Sekarang besok aja Pak, biar seru. Ya. Hadirin kaum muslimin. Sehingga kalau seandainya dilakukan, maaf, pembahasan ini melanjutkan, tidak dilakukan pada kemaluan laki perempuan, tapi dilakukan di yang satunya lagi. Saya juga malu menyebutkannya, tapi ini bulan depan. Bukan pada kemaluannya, tetapi pada lubang duburnya. Apakah ini zina? Ini bukan zina. Ini apa? Homo? Bukan, laki dengan perempuan. Ini hukumnya haram. Ini walaupun dilakukan oleh suami istri, itu termasuk perbuatannya kaum Nabi Lut, Sodom, dan hukumnya haram. Ya, man ata kahinan ayumra'atan min duburiha faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun dan dia percaya dengan dukun, atau mendatangi perempuan istrinya atau perempuan lain dari duburnya, maka dia telah kafir, mengkafiri ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini dosa besar. Pembahasannya bulan depan. Insyaallah. Sehingga kaum muslimin, ini dakik. Pembahasan ini rinci. Karena itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh orang menghukumi sendiri. Pemerintah, penguasa meneliti sebegitu detail terjadi atau tidak. Bagaimana kalau terjadi adanya pengingkaran atau tidak. Seandainya ada laporan perzinaan, pemerintah turun tangan. Ditanya, kamu betul-betul melakukannya? Tidak. Pengingkaran yang muncul. Dan tidak ada saksi yang membuktikan itu adalah terjadi perzinaan. Berita yang ada, pergi berdua. Berhenti di situ. Beritanya pergi berdua. Apakah itu berarti bukti zina? Sampai 2 hari loh, 2 malam. Apa itu bukti zina? Bisa jadi 2 hari 2 malam mancing, Pak. Tidak mesti zina. Apalagi ada penolakan. Maka tidak dilakukan hukum raja. Karena apa? Apa buktinya? Bahkan yang melaporkan yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat menuduh seorang yang tidak nyata-nyata terbukti melakukan zina, dia yang akan dihukum. Lam ya'ti bi arba'ati syahada, dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia tidak diterima persaksiannya, dirajam 80 kali, bukan dirajam, dicambuk 80 kali cambuk. Dan dia dikatakan sebagai fasik. Sehingga kaum muslimin dalam penentuan ini banyak sekali yang harus diteliti. Al-muhim pembahasan kita ini hanya sekedar mengetahui, dan itu semuanya adalah ulatul umur yang melakukannya. Bagaimana kalau itu telah berlalu dalam hidup kita, terjadi dulu sebelum ta'lim, dan itu tersembunyi, bisakah dosa itu diampuni? Ini pembahasan kita di akhir sesi kita ini. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 60. Ya, hadirin kaum muslimin, kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Furqan ke-68 sampai ke-70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dan mereka-mereka yang tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan yang dibenarkan dalam syariat, dan tidak pula mereka berzina, mereka akan mendapatkan jannah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan dosa itu. Lihat, ayat ini menyebutkan 3 dosa. Zina, syirik, membunuh, dan zina. Ini menunjukkan besarnya dosa zina, dikarenakan Allah menyebutkannya sejajar dengan syirik dan membunuh. Walaupun hukumnya berbeda, kalau musyrik maka dia bukan lagi muslim, kekal abadi dalam neraka jikalau dia mati dalam keadaan musyrik. Kalau dia mati dalam keadaan zina, itu pun tidak dikatakan kafir, karena zina adalah dosa besar. Tetapi paling tidak disebutkan sejajar, itu menunjukkan besarnya. Barang siapa yang melakukan dosa itu, maka akan dilipat gandakan dosanya. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azab, siksaannya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Wa yakhlud fi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Pertama, taubat. Apakah cukup dengan taubat saja? Jawabannya tidak. Rincinya, wa amana wa amila salihan, dia pun beriman dan dia pun beramal saleh. Faulaika, maka mereka-mereka itulah, yubaddilullahu sayiatihim, Allah akan gantikan dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka, hasanat diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini para ulama menyebutkan dosa syirik atau dosa membunuh atau dosa berzina, kalau dia betul-betul taubat dan beriman serta beramal saleh sebagai ganti kemungkarannya itu, maka taubatnya diterima, dan bahkan Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa yang telah lalu sungguh telah lalu. Fama madha faqad madha wa qad inqada. Apa yang telah lalu sudah berlalu. Sudah selesai masa itu. Walhamdulillah berikan kepada kita hidayah tauhid was sunnah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apapun itu. Mungkin di antara kita jatuh pada syirik, jatuh pada mungkin perzinahan, jatuh pada mungkin pencurian, jatuh pada mungkin penipuan, bertobatlah dengan tobat dan nasuha. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musyi'un bin nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'un bil lail hatta tadlu'a asy-syams min maghribiha. Nabi kita dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjulurkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobatnya orang yang melakukan dosa di waktu siang, dan Allah pun menjulurkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di waktu malam, dan itu terus menerus sampai matahari terbit dari arah baratnya. Alhamdulillah Allah Maha Pengampun. Sehingga mudah-mudahan Allah berikan taubat kepada kita dengan taubat dan nasuha. Dengan pembahasan ini maka kita merasa takut dari dosa, terutama pembahasan yang kita angkat dosa zina, yang di mana hari-hari sekarang merebak menjadi jamur di musim hujan, di mana-mana fenomena perzinaan, perselingkuhan sangat banyak sekali di kalangan kita, yakni di kalangan manusia di negeri kita. Mudah-mudahan kita semuanya aman dan selamat dari dosa perzinaan. Masih ada beberapa dalil yang belum sempat kita bacakan, namun insyaallah ini semuanya mewakili. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada dosa al-liwat, dosa homo. Insyaallah bulan depan masih sekali lagi apa sudah Ramadan? Bulan depan bulan apa? April ya. Sekarang Maret, April. Insyaallah Ramadannya itu kalau tidak salah di penanggalan, dan ini hanya sekedar perkiraan tanggal-tanggal 7 atau 8 Mei. Insyaallah. Sehingga kemungkinan insyaallah mudah-mudahan jika Allah berikan kemudahan, sehat, waras, brigas. Kalau cuma sehat kurang pak, harus brigas. Insyaallah bisa datang ke sini. Kita akan membacakan pembahasan tentang dosa al-liwat. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana tata cara sholat malam dengan istri? Sholat malam pak. Ini pembahasannya bukan lagi senggama atau bercumbu. Ini sholat. Adapun setelah sholat melakukan itu ya bagus pak. Bagaimana cara melakukan sholat malam dengan istri berjamaah atau sendiri-sendiri, sir atau jahr? Nabi SAW melakukan sholat malam dominannya sendiri. Hadis Nabi ketika beliau sholat, Aisyah tidur di depannya karena tempatnya sempit, sampai Aisyah pun kakinya harus dipindahkan Rasul hendak sujud. Rumah Nabi sempit, rumahnya antum longgar. Masya Allah. Maknanya bahwa Nabi melakukan qiyamul lail tidak berjamaah. Illan nadir, kecuali jarang-jarang. Kecuali apa? Jarang-jarang. Sehingga kita melakukannya pun sendiri-sendiri, tidak dilakukan dengan berjamaah. Adapun di musim atau di bulan Ramadan, kita melakukan dengan berjamaah fil masjid, dengan imam masjid bersama kaum muslimin yang disebut dengan salatut tarawih. Salat malam itu ada namanya tahajud, ada namanya qiyamul lail, ada namanya tarawih. Khusus dilakukan di bulan Ramadan disebut dengan at-tarawih. Sehingga orang yang sudah melakukan salat berjamaah dengan imam salatut tarawih tidak lagi perlu bagi dia salat malam. Dikarenakan Nabi tidak melakukannya lebih dari 11 rakaat. Maka an-nabi ma zada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ihda rakaatin. Nabi tidak pernah menambahi lebih dari 11. Dan hadis ini hadis Aisyah dalam sahih Muslim atau sahih Bukhari yang tadi cek, hadis ini sahih. Ada satu kitab khusus tentang hal itu, sifat salatut tarawih Asy-Syaikh Al-Albani. Sudah pernah dikaji kitab itu? Minta sama Ustaz Antum ngaji itu. Itu tata cara tarawihnya Nabi. Masya Allah. Yang berikutnya, siapa saja mahram itu disebutkan dalam Al-Quran pihak yang mahram, dan sudah pernah kami sampaikan. Apa kesesatan firqoh sururiyah? Itu satu pembahasan sendiri. Butuh waktu lama. Ini lebih kecil lagi tulisannya. Karena tidak bisa dibaca, maka tidak dijawab. Apa hukum menyekolahkan anak di sekolah umum, terlebih di zaman sekarang? Hadirin yang kami muliakan, itu semuanya kembali kepada tujuanmu ingin menjadikan apa anakmu. Kalau Anda ingin anakmu menjadi anak yang saleh dan salihah, tentunya penuhi sebab-sebab meraih anak yang saleh dan salihah. Dididik dengan pendidikan agama yang baik dan benar dari semenjak kecil. Diawasi, dijaga, dirawat dari pergaulan yang buruk dan jelek. Yang akan mengancam program kita ini akan gagal jika ada ini, ada itu. Maka pertimbangkan matang-matang. Sekolahan umum di zaman sekarang ini begitu adanya. Dari sisi pergaulannya begitu bebas. Dan itu diantara sebab-sebab perzinaan merebak di kalangan SMP. Di kalangan SMP. Karena SMP itu adalah umur baligh pertama. Ketika umur baligh pertama sudah disodori tontonan porno di medsos, pergaulan bebas lagi perempuan, maka mereka ingin praktek sebagaimana suami istri. Kalau sudah sekali dia merasakan, syaitan akan menggoda terus, sampai walaupun sudah menikah, tetap dia zina dengan wanita lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu kisah banyak. Kalau dia tidak berani zina, dia akan onani. Karena apa? Ilmu agama tidak ada. Tuntutan syahwat kuat. Onani ini dosa besar. Yang disebut dengan istimna'u bil yad. Laisa minna man nakaha bil yad. Biadihi. Bukan termasuk dari pengikut kami. Orang yang menikahi. Berzina dengan tangannya. Bahkan sampai dia sudah mempunyai istri pun. Dia tidak merasa puas dengan istrinya. Jangan dianggap remeh urusan ini. Nabi memberitahukan grafik perzinaan itu. Dari yang tadinya zina satu kali, akan berfrekuensi 2-3 kali. Dari satu perempuan ke perempuan lain, terus gejolak. Tidak ada hentinya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai dengan satu pasangan, kurang cari 2, cari 3. Akhirnya beramai-ramai. Tidak puas dengan sejenis, tidak puas dengan lawan jenis, dengan sejenis. Ingin merasakan dosa zina dengan sejenis homo. Terus sampai tingkatan ekonomi muslimin dia ingin berzina dengan hewan. Apakah ada nasnya? Ada. Uqtulul fa'ilul maqtul. Apabila ada seorang berzina dengan hewan, bunuh orangnya dan hewannya sekalian. Ini berkaitan dengan dia sudah menikah atau dia belum menikah, hukumnya sama. Sebagaimana homo, dia sudah menikah atau dia belum menikah, muhsan atau ghairu muhsan, kalau homo, bunuh. Ini bulan depan. Ha, kata kaum muslimin, itu dikarenakan pergaulan yang dialami oleh anak-anak kita dari semenjak kecil. Di SD laki perempuan biasa pegang-pegangan, terus lihat cantik, lihat nikmat, lihat, terus SMP-nya los langsung. Siapa di antara antum yang bisa menjamin nek anak wora? Siapa? Saya akan menjaga dia. Siapa? Hagadha kaum muslimin. Karena itu resiko besar. Belum lagi bicara masalah pendidikan yang ada di situ. Kurikulumnya. Apa tujuanmu punya anak? Kalau punya anak tujuannya untuk dirusak, mending kamu gak punya anak daripada dosa besar bagimu. Janganlah menyebabkan anak itu menjadi ahlun nar. Dikarenakan orang tua yang teledor. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla akan anakmu. Hakadha qaul muslim. Ya, fikirkan baik-baik, karena Anda dituntut nanti di yaumil qiyamah, kenapa anakmu begini dan kenapa dia begitu. Ini juga tulisannya enggak jelas. Apakah kita bisa mengenali orang? Dan apakah kita bisa melihat satu sama lain di padang mahsyar? Dengan berita dari Aisyah tadi, ya Rasulullah, ya nuru ba'duna ba'dana, kita saling melihat nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan kita tidak berpakaian. Nabi tidak mengingkari itu. Nabi tidak mengingkari adanya mereka bergabung bercampur. Yang menjadi pembahasannya, tidak ada orang yang memiliki selera di waktu itu. Mayyumum dalik, enggak ada lagi orang yang ingin melihat aurat. Dikarenakan urusan mereka yang begitu apa? Dahsyatnya. Di waktu itu manusia melihat. Qiyamun yandurun, berdiri dan bisa melihat. Bolehkah kita berbisnis barang elektronik? Hadirin yang kami muliakan, itu semuanya hal yang mubah, tetapi sangat kita khawatirkan itu disalahgunakan. Sehingga kalau antum mau jual, saya jual ini, tapi catatannya jangan buat dosa. Nek payu ngunuh pak, nek ora payu ya aja. Maksudnya dengan kamu memberikan syarat, tolong HP ini saya jual ke kamu, tapi jangan dipakai untuk maksiat ya. Antum bisa jual kayak gitu pak caranya? Hah? Orang akan lari dari tokomu. Yang beli ke kamu ahlu sunnah saja. Apa hukumnya menerima makanan dari pegawai bank? Hadirin yang kami makan, dulu zaman jahiliyah, orang banyak sekali yang berbuat riba. Yahudi terkenal akaluna suht, pemakan riba. Tetapi Nabi menerima hadiahnya mereka. Dikarenakan apa? Harta mereka itu tidak bisa dipastikan. Ini ribanya atau ini harta apanya. Kecuali kalau ini uang riba. Dan kau adalah anaknya bapakmu yang punya riba. Enggak boleh. Ketika memang itu betul-betul dari yang riba. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.